kawin nulung kawin mapayung kranulang kewan si arek nitin diri rek nenden rasa kadede kakembang nunggegar liga sana jantari jeng anggang arek numbrakeun.